أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Terkait dengan masalah kunut, sebagaimana telah tersampaikan pada pertemuan beberapa yang lalu, kunut meliputi yaitu kunut yang dimaksud dengan al-khudu' wal-inqiyad li-amrillah wa hukm li-amrillah wa hukmihi, kemudian al-qunut yang dimaksud adalah as-sukut anil kalam, diam ketika sholat, dan yang dimaksud juga al-qunut yaitu tulul qiyam, berdiri lama, dan yang keempat yaitu al-qunut wa yuradu bihi ad-du'a, yaitu dalam bentuk doa. Kemudian permasalahannya adalah kunut yang terkait dengan salatul fajri, salat subuh. Jawab yang pertama, awalan ar-riwayatu laisat jayyidah min nahiyatis sanad. Kenapa para ulama tidak menjadikan kunut terus-menerus pada sholat fajar, sholat subuh? Kenapa seseorang tidak berkunut pada sholat subuh kecuali bila pada sholat subuh tersebut ada nawazil, sehingga seluruh sholat fardu berkunut? Jawabnya adalah yang pertama, riwayat yang terkait kunut untuk sholat subuh saja, laisat jayyidah, riwayatnya tidak baik. Dari sisi mana? Dari sisi sanad. Ini yang nanti perlu kita pelajari. Sanadnya apakah dari beberapa yang menyampaikan hadis-hadis tentang sholat di dalam riwayat, misalnya misalnya wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta fariqat dunya. Dan adapun di dalam sholat subuh, maka beliau selalu berkunut sampai beliau meninggal dunia. Riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni. Jadi menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, riwayatnya tidak bagus. Tanian, alasan yang kedua, annal muradu, sesungguhnya yang dimaksud bil kunut, dengan kunut huna, dengan kunut di sini, laisa huwa du'a ba'da ruku fil fajri, bukan merupakan doa setelah ruku di dalam salat subuh, salat fajar. Wa innamal muradu bil kunut tulul qiyam. Tetapi yang dimaksud dengan kunut pada salat fajar itu adalah berdiri lama. Haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam kana yatilul qiyam ba'da ruku, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lama setelah beliau menunaikan ruku, bangkit dari ruku kemudian berdiri lama. Wa ya'ti bil adzkaril alwaridah, Karena yang demikian ini, ya, karena yang demikian ini datang dengan apa? Al-adhkar, doa-doa, zikir-zikir, al-waridah, zikir-zikirnya panjang. Ya, seperti Allahumma Rabbana walakal hamd, mil'us sama wa mil'ul ard, dan seterusnya. Pernah kita bahas tentang doa, doa ba'da, doa ketika bangkit dari ruku. Ya, doanya panjang. Sehingga di situ menunjukkan bahwasannya beliau di dalam berdiri setelah ruku itu bentuknya adalah karena azkar yang beliau, zikir-zikir yang beliau ucapkan itu memang zikir-zikir yang panjang. Kemudian walihada, karena inilah fassara Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan riwayat lam yazal yaqnutu fil fajri, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti kunut pada salat subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yakni lam yazal yutilul qiyam, beliau tidak pernah, beliau selalu berdiri lama ba'da ruku, setelah ruku. Jadi yang dimaksud adalah berdiri lamanya. Wa yumaddidu fi, dan terus memperpanjangnya. Wa ya'ti bihadhil adhkar al-azimah, dan kemudian beliau mengucapkan zikir-zikir yang maha, yang zikir-zikir yang agung itu, yang panjang. La annahu yad'u du'a al-kunut al-ma'ruf, beliau tidak membaca pada salat subuh itu bacaan doa kunut sebagaimana yang dibaca orang-orang sekarang. Jadi tentu ada riwayatnya, kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkunut pada salat subuh, tentu ada riwayatnya beliau membaca apa ketika salat subuhnya tersebut, ketika kunut subuhnya itu membaca apa, tentu ada riwayatnya. Jadi la annahu yad'u du'a al-kunut al-ma'ruf, beliau tidak membaca doa kunut sebagaimana yang ma'ruf yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Justru riwayat itu kita temukan ketika sholat apa? Sholat witir. Bukan pada sholat subuh. Paham ini ya? Qala fahadha lam yakun yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam fil fajri wala fi ghairihi minal fara'id illa fin nawazil. Maka karena inilah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan di dalam salat subuh, tidak mengerjakan kunut di dalam salat subuh, wala fi ghairihi, dan tidak pula mengerjakan kunut di salat-salat fardu lainnya, ya. Wala fi ghairihi minal faraid, tidak juga mengerjakan kunut di salat-salat fardu lainnya illa fi an-nawazil, kecuali ketika kaum muslimin tengah menghadapi apa? An-nawazil. Apa an-nawazil? Musibah. Ketika kaum muslimin mendapatkan musibah. Jelas ini terkait dengan kunut yang dibaca khusus hanya untuk sholat subuh. Qala wa hadha huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang benar. Min qawlil ulama, dari pendapat para ulama. Annahu la yusra'ul kunut fi salatil fajr, karena tidak disyariatkan berkunut pada salat subuh. Illa indan nawazil, kecuali ketika nawazil, ketika kaum muslimin dalam keadaan mendapat musibah. Fa innahu yaqnutu fil fajri wa fi ghairiha, karena sungguhnya ketika kaum muslimin dalam keadaan mendapatkan musibah, maka sungguhnya pada salat subuh pun kunut, wa fi ghairiha, dan pada salat-salat fardu lainnya pun kunut. Jadi tidak hanya pada salat subuh saja kunut itu. Ya kalau kaum muslimin tengah menghadapi atau sedang mendapatkan musibah, tapi juga pada salat-salat fardu lainnya. Ya. Jadi lima waktu salat fardu itu kunut terus ketika kaum muslimin mendapat musibah. Itulah yang disebut dengan kunut apa? Kunut nazilah. Qala kama tsabata dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil-dalilnya kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kunut nazilah. Wa amma fi ghairin nawazil, adapun selain adanya musibah terhadap kaum muslimin, fala yaqnut fil faraid, maka pada salat-salat fardu tidak ada kunut, termasuk salat subuh. La fil fajri, tidak juga kunut di pada salat subuh. Wala fi ghairiha, dan tidak pula tidak pula kunut pada salat-salat fardu lainnya. Lianna Tariq ibni Asyam yaqul, karena sungguhnya sahabat Tariq ibnu Asyam mengatakan, muhdathun, yaitu bid'ah, perbuatan seperti itu. Wa huwa qad shalla khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau salat di belakang Nabi. Wa khalfa Abi Bakrin, ya, sahabat Tariq itu pun salat di belakang Abu Bakar. Wa khalfa Umar, wa khalfa Utsman, wa khalfa Ali radhiyallahu anhum, mereka salat di belakang Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang mulia. Walam yakunu yaqnutun, dan mereka, ya, mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ya, tidak berkunut fi salatil fajri, tidak berkunut dalam sholat subuh. Yakni fi ghairin nawazil, yaitu tidak berkunut di sholat subuh ketika tidak ada an-nawazil, ketika tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Paham di sini terkait dengan kunut yang dikhususkan untuk sholat subuh. Satu, dari sisi riwayat ghairu jayyidah, itu adalah riwayat yang perlu diteliti, artinya ada riwayatnya tidak bagus. Dari sisi sanad artinya yang meriwayatkan hadis-hadis terkait itu. Kemudian yang kedua, bahwasannya yang dimaksud kunut pada sholat subuh itu adalah kunut yang terkait dengan nawazil, bukan kunut doa sebagaimana yang dilakukan orang-orang sekarang dengan mengucapkan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallana fihim, dan seterusnya. Ya. Itu doa yang itu justru kita temukan riwayatnya pada salat witir, bukan pada salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan perhitungan manusia sampai di sini, sampai di Solo 3:30 tadi. Tapi pesawatnya delay, jadi qadarullah 5:30 baru mendarat. Jadi dari Ambon, Jakarta, Solo. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.